بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرُ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Kita akan melanjutkan bahasan kitab Adabul Mufrad menuju hadis yang kedua. Masih pada bab yang pertama, terdiri dua hadis. Hadis yang pertama telah kita bahas, maka berikutnya pagi hari ini insyaallah taala melanjutkan hadis yang kedua. Mengingatkan bahwa bab pertama yang telah diletakkan judul oleh penulis yaitu Al-Imam Bukhari rahimahullah, qauluhu ta'ala wa wassainal insana biwalidayhi husna. Allah Jalla wa'ala telah firmankan pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, dan kami telah wasiatkan kepada manusia, kata Allah. Maksud mewasiatkan di situ adalah kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi husna, untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka hadis yang kedua diriwayatkan dengan sanadnya haddatsana Adam. قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di sini disebutkan apa yang dikatakan oleh sahabah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan ridha Rabbi, keridhaan Rabb, keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, fi ridhal walid, itu terletak pada keridhaan orang tuanya. Wa sukhtur Rabbi, dan kemurkaan Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, fi sukhtil walid, terletak pula pada kemurkaan, kemarahan orang tuanya. Nah, kita lihat maknanya kata demi kata, sebagaimana yang telah diterangkan pada syarahnya kitab ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tadi, nyatakan bahwa keridhaan Rabb itu terletak pada keridhaan orang tua. Kata ridha itu maknanya tarkul mukhalafah. Naam. Meninggalkan penyelisihan. Artinya berusaha untuk selalu mendapatkan kerelaan, selalu mendapatkan persetujuan, terasa lapang hati orang tuanya kepada sang anak, itu ridha, tarkul mukhalafah. Nah, maka keridhaan Allah Jalla wa'ala terletak, atau Allah Jalla wa'ala berikan terkait dengan ridhonya orang tua tadi kepada anaknya. Sedangkan kata Rabb adalah dialah zat yang maha pencipta, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik. Dialah Allah Jalla wa'ala sebagai zat yang menciptakan. Dialah zat yang memberikan rizki kepada kita. Dialah zat yang mengatur alam semesta. Itu semua kaitannya dengan Ar-Rabb. Naam. Maka wajib bagi seluruh hambanya untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala di dalam rububiyahnya. Di dalam mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dari sisi rububiyahnya. Yang artinya bahwa dia dituntut untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Jalla wa'ala mencipta, maka Allah Jalla wa'ala itu terkait dengan perbuatan Allah. Allah juga sebagai al-mudabbir yang mengatur alam semesta, itu juga perbuatan Allah. Allah berkehendak untuk mengatur langit dan buminya dan segala macam apa yang ada di antara keduanya. Termasuk pula ketika Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk menggerakkan bumi ini sedikit saja, digetarkan, diguncangkan sedikit saja, semua berlangsung dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Bukan dikaitkan dengan kondisi atau semata ini kaitannya dengan perubahan alam dan sebagainya. Maka ini mengkhawatirkan dia terlupakan dengannya dan kemudian dia menganggap bahwa tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan, hendak mengingatkan kepada hambanya. Diguncangkannya bumi yang tadinya tenang, digerakkan sedikit saja, kondisi hamba-hambanya sudah carut-marut. Naam, berteriak, meminta tolong, ketakutan, dan sebagainya. Semua tadi dalam rangka kasih sayangnya Allah, agar mereka kembali bertaubat, kembali ke jalannya, berusaha hamba tadi kembali kepada tauhid, memberantas, membersihkan dari segala noda-noda kesyirikan. Nah, introspeksi terhadap dosa-dosa yang ada pada mereka. Semua tadi adalah bentuk peringatan dan juga bentuk kasih sayangnya Allah agar hamba tadi segera kembali semasa mereka masih memiliki umur sebelum mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka wajib bagi hamba untuk bertauhid rububiyahnya Allah, mengesakan, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dari sisi perbuatan-perbuatannya tadi, mencipta, mengatur alam semesta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan makhluknya, semua tadi berkaitan dengan perbuatan. Maka wajib kita meyakini dan mengimani bahwa siapa yang melakukan itu semua, jawabannya adalah Allah. Maka tauhid rububiyah jenis ini diakui, diimani oleh seluruh hambanya, kecuali terhadap kaum mulhidin, orang-orang yang tidak percaya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kaum komunis, kaum ateis, maka tidak beriman sekalipun dari tauhid jenis yang pertama ini, tauhid rububiyah. Nah, dikatakan bahwa ini diyakini oleh seluruh hamba, termasuk di sana orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan dari sisi rububiyah yang diabadikan pernyataan mereka ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi? Fasayaqulunallah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Bukti bahwa kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam percaya, yakin bahwa siapa yang melakukan perbuatan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka belum dikatakan orang yang bertauhid. Tetapi belum memasukkan mereka ke dalam Islam, hanya sekedar seseorang bertauhid rububiyah saja. Barulah dikatakan sebagai muslim ketika dia mau tunduk kepada la ilaha illallah. Itulah jenis tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dari sisi, dari segala bentuk macam ibadah. Sekian banyak bentuk-bentuk ibadah, baik itu adalah berdoa, baik itu bernazar, baik itu bentuk penyembelihan, baik itu rasa harap, rasa takut, demikian pula meminta bantuan, demikian pula meminta pertolongan, demikian pula meminta perlindungan, demikian pula salat, puasa, zakat, haji, sekian bentuk macam ibadah, hamba diperintah untuk mentauhidkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala dia melakukan salah satu macam ibadah diperuntukkan kepada selain Allah, maka jatuhlah dia kepada perbuatan syirik. Maka tugas kita di dunia ini diperintah untuk mentauhidkan Allah, bukan tauhid rububiyah saja, tetapi tauhid uluhiyah. Dan itu inti dari makna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah tidaklah hanya dimaknai dengan tauhid rububiyah. Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rizki, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Kalau sekedar dijelaskan, disampaikan penafsiran la ilaha illallah hanya dengan makna rububiyah saja, maka sebagaimana tadi telah diketahui, hal itu diyakini juga oleh kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan dengan itu memasukkan mereka ke dalam Islam. Maka penekanan makna la ilaha illallah terletak pada tauhid uluhiyah. Maka di situ pula ada tauhid yang ketiga, al-asma was sifat. Mengimani, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. sekian banyak nama-nama dan sifat Allah baik di dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis-hadis yang sahih yang memberitakan, menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, wajib bagi kita untuk mengimani keseluruhannya dengan apa adanya tanpa kita menanyakan tentang bagaimananya. Kewajiban kita selalu menerima dengan berita yang sahih. 6. Terkait dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah sekalipun, wajib kita mengimani dengan apa adanya tanpa mentakwil, merubah-rubah maknanya, karena tidak bisa dicerna oleh akal pikirannya dan sebagainya. Kewajiban kita sekali lagi tunduk dengan apa yang telah datang, maknanya dengan sebenarnya tanpa kita menggeser atau merubah dari makna yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berawal dari kata Rabb. Naam. Maka kita dengan itu juga mengetahui pembagian tauhid. Pembagiannya ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was-sifat. Kalau ditanya pembagian tiga jenis tauhid itu, 6, berdasarkan dengan dalil yang terletak di mana, maka jawabannya adalah dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kumpulkan seluruh ayat Al-Quran, kita kumpulkan seluruh hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang berbicara tentang tauhid, maka tidak keluar atau terlepas dari tiga ketauhidan tersebut. Nah, ridhonya Allah terletak pada ridhonya Al-Walid. Al-Walid secara makna letter lucknya adalah ayah. Nah, kalau ibu Al-Walidatu, ada tambahan tak marbutohnya. Nah, maka dikatakan ridhonya Allah terletak pada ridhonya ayah, maksudnya adalah kepada kedua orang tuanya. Disebutkan dengan kata al-walid yang maknanya ayah, yang dengannya sudah berarti di sana ibu sebagai orang tuanya pula. Nah, sehingga Allah Jalla wa'ala akan memberikan ridhonya kepada sang anak terkait ketika orang tua tadi ridho kepadanya. Ridho tentunya di dalam urusan-urusan yang tidak menyelisihi terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua tadi suka, orang tua tadi rela lapang dada kepada anaknya ketika anaknya tadi melakukan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan ketaatan, bahkan semakin mendukung orang tua tadi. Maka ini merupakan kenikmatan dari Allah ketika sang anak melakukan bentuk amalan saleh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian terdukung 6 oleh kedua orang tuanya, dan kemudian didoakan kebaikan oleh orang tuanya, orang tuanya ridha kepadanya, ketahuilah Allah ridha kepada anak tersebut. 6 Maka kenikmatan ketika anak didoakan oleh orang tuanya. Salah satu doa yang mustajab, doa orang tua kepada anaknya. Tidak lupa, di dalam doanya orang tua tadi mendoakan anaknya sebagai penerus, sebagai warisan, pelanjut keturunan berikutnya, agar melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah, keturunan-keturunan yang saleh, salihin. Nah, maka peran doa sangatlah kuat Nah, apalagi doa orang tua kepada anaknya. Maka tidak jarang kita dapati seorang anak berbuat baik, belum tentu mendapatkan dukungan dari kedua orang tua, atau mungkin salah satu dari keduanya. Ujian buat dia yang harus dia hadapi. Bagaimana dia dari satu sisi harus mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian dia harus menghadapi tantangan dari salah satu atau dari kedua orang tuanya. Nah, atau sebaliknya. Orang tua menginginkan anaknya baik. Nah, menginginkan anaknya tadi soleh. Anaknya tadi mudah untuk menerima nasihat-nasihat, pepatah, petuah-petuah kebaikan. Tetapi anaknya, waliyadubillah, masih juga membandal, kemudian sulit untuk dinasehati. Nah, maka ini juga ujian bagi kedua orang tua. Sudah mendidiknya semenjak kecil, dari semenjak lahir, dia keluar dari perut ibunya, dibesarkan. Nah, dengan susah payah sampai kemudian dia tumbuh kembang, beranjak secara perlahan menjadi remaja kemudian dewasa. Nah, belum juga dia tersentuh dengan nasihat-nasihat dari kedua orang tuanya. Maka khawatirnya sebagaimana yang disebutkan pada kelanjutan hadis, wasukhtur rabbi fi sukhtil walid. Maka kemurkaan Allah Jalla wa'ala terletak pula pada kemurkaan orang tuanya. Hati-hati kalau orang tua sudah marah, orang tua sudah murka. Nah, maka itu menjadi sebab murkanya Allah. Dan jika Allah Jalla wa'ala sudah turut murka, tidak ada yang bisa mengalahkan kemurkaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka manfaatkan keberadaan orang tua, wahai sang anak, ketika keduanya masih hidup, atau salah satu keduanya masih ada. Nah, taati keduanya, baik kita dalam keadaan semangat, maupun kita dalam keadaan tidak, atau kita dalam keadaan malas, atau capek. Maka taati ketika keduanya memerintahkan suatu perintah, yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama ini. Jalani. Semua tadi ada balasannya, bahkan balasan yang besar ketika anak tadi birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, pada surat Luqman, ayat ke-14 dan ke-15, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, kata Allah. Kami telah wasiatkan, yakni kami telah perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, agar dia terhadap kedua orang tuanya melakukan perbuatan ihsan, perbuatan baik. Hamalathu ummuh, di mana ibunya telah mengandung dia, wahnan ala wahnin, dengan kondisi yang letih, bertambah letih. Semakin bertambah hari, semakin pekan, kemudian pekan berikutnya, bulan kepada bulan berikutnya, itu bukan tambah ringan, tetapi tambah berat. Nah, berat dari sisi juga yang dibawanya, kandungan tadi, dari sisi pula rasa dia. Kadang-kadang gusar, bingung terhadap apa yang dikandungnya di dalamnya. Bagaimana dia di dalam, apakah dia baik, mudah-mudahan dia lahir selamat, mudah-mudahan sehat. Kalau sedikit ada gangguan, dia bingung. Demikian ibunya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan ummuh, hamalathu ummuh, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam kondisi yang bertambah kemudian bertambah. Wa fisaluhu fi amain, dan memisahkan dia menyapihnya selama masa 2 tahun. Masa menyapih 2 tahun adalah batas yang maksimal. 6. Wa fisaluhu fi amain. Amain, yakni 2 tahun. Dengan kondisi yang seperti tadi, Allah sengaja mengingatkan terlebih dahulu bagaimana jasa dan bagaimana perjuangan orang tuanya tadi, secara khusus adalah ibunya, anishkurli wali walidaik, agar hamba atau anak tadi bersyukur kepadaku dan bersyukur terima kasih pula kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, dan hanya kepadakulah semua akan kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk kamu mempersekutukan aku dengan selainnya, menyuruh, memerintahkan kepada anak untuk berbuat kesyirikan, 6. Ma laysa laka bihi ilm, di mana engkau tidak memiliki ilmu sama sekali tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu sekali-kali mentaati perintah keduanya. Maka dengan itu perintah orang tua tadi dibatasi selama tidak menyelisihi syariat agama ini. 6. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli, berlakulah muamalah kepada keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangatlah jelas tentang makna hadis ini yang insyaallah taala di antara kita pernah atau mungkin sering mendengarnya, bahwa ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tuanya. Riwayat hadis ini kedudukannya adalah sahih. Berikutnya kita bahas perawi yang membawakan riwayat ini. 6. Kita bahas masing-masing perawi yang disebutkan. Sekali lagi, membahas mereka, para perawi tadi, adalah perlu dipentingkan. Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa menukil, meriwayatkan, menyambung riwayat, sehingga jalurnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita kesampingkan atau kita anggap ringan, sehingga kemudian kita langsung menuju kepada redaksi atau matan hadis tanpa kita menyebut terhadap jasa-jasa mereka yang begitu besarnya. Jasa mereka bukan hanya dari sisi fisik, tetapi dari sisi tenaga, dari sisi pikiran, dan juga dari sisi keilmuan. Nah, mereka meriwayatkan ini bukanlah dalam kondisi yang kosong, tetapi dengan ilmu, sehingga menukilnya bisa dipertanggungjawabkan, sampailah riwayat itu kepada umat generasi berikutnya. Haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami, maksudnya kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami, yakni Adam. Nama beliau Adam bin Abi Iyas, Abul Hasan Al-Asqalani Al-Khurasani. Jelas disebut di akhir dengan Khurasan. Khurasan merupakan salah satu wilayah di daerah Rusia sana. Naam, Al-Khurasan. Beliau berasal dari sana. Adam bin Abi Iyas kunyah beliau Abul Hasan Al-Asqalani Al-Khurasani. Posisi kedudukan beliau di depan para ulama ahlul hadis adalah thiqatun ma'mun. Orang yang thiqah. Jika disebutkan kata thiqah, maka istilah di dalam ilmu hadis arti letterlocknya adalah terpercaya. Fulan thiqah. Naam. Terpercaya beritanya. Sudah tidak perlu diragukan riwayat atau berita yang disampaikan kepadanya karena dia terpercaya. Yang merekomendasi bahwa dia terpercaya sekian banyak para ulama ahlul hadis. Bukan satu pihak atau dua, tetapi melainkan adalah sekian dari para ulama. Thiqatun ma'mun. Ma'mun artinya aman. Naam. Aman dari berita yang disampaikan. Muta'abbidun, orang yang ahli ibadah. Min khiyar khalqillah, termasuk dari pilihan makhluknya Allah. Kana sari'ul khat. Nah, ini penting. Yaktubu inda Syu'bah. Beliau ini apa? Cepat khatnya, nulisnya. Maka ini penting dalam belajar, ketika mengkaji, kemudian mendapatkan manfaat dari guru, dari pengajarnya, yang di situ perlu adanya catatan segera, sehingga menulisnya tidak bisa secara lamban. Nah, dengan lamban, maka akan tertinggal. Dan pengajar tentunya tidak menunggu dengan keberadaan dia, melainkan terus untuk melanjutkan penjelasannya, keterangan-keterangannya. Sehingga diperlukan kecepatan di dalam menulis. Nah, cepat itu baik di dalam tiga masalah, salah satunya menulis. Nah, termasuk juga makan dianjurkan cepat, maksudnya supaya tidak banyak waktu terbuang untuknya, setelah itu dia harus melanjutkan aktivitas. Kalau itu kebiasaannya dari para ulama, maka waktu itu terhitung, sangat betul-betul dihitung secara detail. Sekian menit untuk ini, sekian menit untuk ini. Kemudian selebihnya untuk belajar, mutola'ah, mengkaji, membahas. Sehingga kalau waktu untuk makan saja sekian lama, maka akan habis. Nah, disebutkan satu riwayat yang kita tidak asing lagi dengan ahli hadis muhaddits zaman kita ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, diceritakan yang menjadi saksi bahwa beliau itu memiliki perpustakaan, tentunya yang memiliki perpustakaan besar di rumah beliau, sekian kitab. Nah, sampai-sampai ketika beliau sudah duduk, ketika membahas, perlu adanya yang beliau ambil, terasa perlu waktu untuk berdiri dulu, ambil dulu. Nah, sehingga ada pendampingnya, murid setia beliau, asistennya yang mengambilkan dengan tongkatnya ketika mungkin kitabnya agak tinggi. Nah, sisi waktu juga beliau bisa terus melanjutkan apa yang beliau baca. Tidak terbuang dengan waktu tadi untuk harus berdiri, ngambil dulu. Yang tentunya itu tidak sia-sia. Semua pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi lain, membuat pintu. Kalau engselnya sebelah sini dibanding sama sebelah sini berbeda. Kalau sebelah sini, maka gerakannya, langkahnya lebih banyak dibandingkan engsel yang sebelah sini. Seorang ketika membuka pintu begini, seharusnya dia keluarnya dari sini, maka langkahnya lebih banyak. Sehingga engselnya dirubah sebelah sini untuk mempersingkat dari langkahnya demi sekali lagi mengefisienkan waktu. Begitu berharganya nilai waktu. Terus berjalan cepat tanpa terasa, detik per detik. Nah, yang tidak bisa terulang lagi. Detik atau menit ini tidak bisa terulang lagi besok, karena besok tanggalnya sudah berbeda. Nah, walaupun di waktu yang sama, sehingga hitungan kita ini hitungan waktu agar betul-betul bermanfaat untuk dunia kita yang disyariatkan untuk mencarinya dengan jalan yang halal, kemudian juga kita pun memiliki target yang utama dan target kita yang terdepan untuk akhirat kita. Maka waktu yang ada dalam keseharian 24 jam itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang mana umur kita terbatas, yang setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini menuju kampung yang kekal abadi, tidak ada berakhirnya, yakni kampung akhirah, kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Adam bin Abi Iyas tadi salah satu ulama hadis yang cepat di dalam menulis. Yaktubu inda Syu'bah, ketika menulis di sisinya Syu'bah. Nah, beliau berguru atau beliau muridnya Syu'bah. Syu'bah mengajar, menyampaikan riwayat hadis, maka ditulis sama Adam bin Iyas tadi, Adam bin Abi Iyas, dengan tulisan yang cepat. Kalau nanti mau membaguskan tulisan di rumah, diulang lagi, oret-oretan tadi, tulisan yang acak-acakan tadi, mau membaguskan, maka dilakukan murojaah lebih lanjut di rumah. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa Adam bin Abi Iyas salah satu murid dari Imam Syu'bah. Syu'bah siapa? Ada yang bisa mengingatkan? Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Kemudian apa kelanjutannya? Abu Bustam al-Wasiti thumma al-Basri. Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bustam al-Wasiti al-Basri. Naam. Yang mana Syu'bah dipuji oleh sekian para ulama. Naam. Tentang bagaimana kesolehannya, tentang bagaimana keilmuannya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, kata Adam, haddatsana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Jadi jalurnya dari Imam Bukhari, kemudian Adam. Naam, Adam menceritakan kepada kami Syu'bah. Naam. Syu'bah nanti berikutnya, kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Syu'bah sudah diterangkan, maka Adam meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah menyatakan haddatsana Ya'la, telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Atha. Ya'la bin Atha, nama lengkap beliau Al-Amiri. Al-Laythi At-Taifi. Kira-kira bisa ditebak dari mana beliau? Dari Taif. Naam, Ya'la bin Atha Al-Amiri Al-Laythi At-Taifi. Bagaimana status atau kedudukan beliau di hadapan para ulama ahlul hadis? Thiqatun. Beliau seorang yang thiqah. Bahkan dipuji oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, imam ahlus sunnah wal jamaah di zamannya. Naam. Asna alaihi Ahmad khaira. Imam Ahmad memuji beliau kebaikan. Naam. Beliau wafat di daerah Wasit pada tahun 120 Hijriah. Naam, abad keberapa? Naam. Sangat jauh dari kita. Kita sudah abad ke-14, ini abad pertama ya. Wafat tahun 120 Hijriah. Itulah Ya'la bin Atha Al-Amiri Al-Laythi At-Ta'ifah At-Ta'ifi Thiqatun. Kemudian kata Ya'la bin Atha meriwayatkan an abi dari ayahnya. Anak sebagai ulama meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya juga ulama. Menunjukkan terdidik dengan baik sehingga berhasil dengan izin Allah Jalla wa Ala, anak tadi menjadi anak yang saleh, bukan sekedar saleh saja tapi memiliki keilmuan. Nam dalam urusan agama Allah Jalla wa Ala. Maka Ya'la bin Atha meriwayatkan dari ayahnya. Siapa kira-kira ayahnya? Atha. Nam. Ya'la bin Atha berarti Atha ayahnya. Nama lengkap ayahnya Atha Al-Amiri tentunya. Ayahnya dilahirkan 3 tahun tersisa dari khilafah Umar ibn Khattab. Kekhilafan Umar tinggal 3 tahun lagi, lahirlah Atha Al-Amiri. 6. Kemudian Atha Al-Amiri meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Sahabah. Siapa beliau? Putra Umar ibn Khattab. Maka kita mendoakan untuk keduanya. Radiyallahu anhuma. Huma itu 2. Untuk Abdullahnya dan untuk Umarnya sebagai ayahnya. Radiyallahu anhuma. 6. Siapa Abdullah bin Umar? Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam sejak lama. Dalam kondisi beliau saghir, beliau masih kecil, masih kanak-kanak. Wa hajara ma'a abih, dan beliau hijrah bersama ayahnya. 6. Beliau ikut serta dalam perang Khandaq dan peperangan-peperangan berikutnya. Termasuk pada kejadian Bai'atul Ridwan. Beliau ikut serta dalam perang Khandaq. Kalau kita ingat ada sahabat yang belum lama kita sebut biografinya yang ikut perang Khandaq. Dalam pembahasan kitab Tauhid, apa? Siapa beliau? Abul Bashir Al-Ansari. Ya. Baru berapa hari? Nam, Abul Bashir Al-Ansari. Siapa nama beliau? Qais bin Ubaid. Ya. Qais bin Ubaid. Yang mana beliau ikut serta dalam perang Khandaq, beliau wafat dengan usia 60 tahun, ada yang menyatakan dengan usia 100 tahun. Di mana riwayat beliau menyatakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu utusan, utusan tadi bernama Zaid bin Harithah, di mana beliau berwasiat alla yabqayanna fi raqabati ba'irin. Naam. Qiladah min watarin au qiladah illa quti'at au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya salah seorang di antara kalian tidak membiarkan kalung yang terbuat dari tali busur panah menempel atau diletakkan di leher unta melainkan dia cabut. Karena itu bentuk dari kesyirikan. Meletakkan sesuatu berupa tali, berupa kalung, terlepas dia terbuat dari apapun, yang tujuannya dengan maksud-maksud tertentu, tolak balak, menolak dari penyakit ain, timpaan mata yang hasad, baik itu kepada hewan peliharaannya, hewan tunggangannya, ataupun kepada lainnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, hendaknya tidak diperkenankan bagi salah seorang di antara kalian untuk melakukan atau menempelkan kalung tadi kepada untanya, nam, melainkan dia cabut. Maka di sini para ulama menyebutkan baik itu unta maupun yang lainnya, baik di lehernya maupun yang di lainnya, terlarang meletakkan jimat karena itu bentuk kesyirikan yang bisa menodai ketauhidannya. Maka riwayat tadi dari Abul Bashir Al-Ansari yang beliau juga ikut serta dalam perang Khandaq, termasuk juga yang bersama kita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sahabat yang wasi'ul ilm, luas ilmunya. Beliau seorang imam di kalangan sahabat. Maka di kalangan sahabat itu terpaut ada yang imam sebagai pimpinan dalam sisi keilmuan di antara sahabat. Di antara sahabat pula ada yang meriwayatkan sekian banyak hadis, ada yang beberapa hadis saja. Maka di antara mereka berbeda-beda dalam masalah kondisi masing-masingnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma luas ilmunya. Kathirul adba', banyak pengikutnya. Dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Abdullah rajulun salih. Naam. Dibuktikan oleh saudara perempuan Abdullah bin Umar, namanya Hafsah. Hafsah salah seorang putri Umar bin Khattab. Naam. Kata Hafsah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan inna Abdullah rajulun salih. Bahwa Abdullah bin Umar maksudnya adalah seorang yang saleh. Siapa yang memuji beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Juga sahabat, menyampaikan pujian kepada Ibnu Umar yang tentunya tidak di hadapannya. Pujian tadi di belakangnya, artinya menyampaikan apa kebaikan-kebaikan tentangnya. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna amlaka syubban Quraisy li nafsihi 'anid dunya li Abdullah bin Umar. Sesungguhnya pemuda Quraisy yang bisa menahan dirinya terhadap dunia adalah Abdullah bin Umar. Biasanya orang kecenderungannya kepada Quraisy itu rata-rata. Apalagi pemuda, masih semangat, masih sehat, masih kuat, memicu untuk bisa bagaimana mengumpulkan dunia dan sebagainya. Kalau sudah lanjut usia, bertambah umur, tentunya akan berkurang, kemudian akan dilanjutkan oleh anaknya. Nah, maka pemuda Quraisy yang paling bisa menahan diri terhadap dunia untuk tidak terbawa, terpukau, terus tenggelam padanya sampai lupa terhadap tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, terlupa dengan amalan-amalan yang lebih penting untuk akhiratnya, maka ketahuilah beliau Abdullah bin Umar. Selain Ibnu Mas'ud juga dipuji oleh sahabat lain yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ma minna ahadun adrakat dunya illa malat bihi wa mala biha illa Ibnu Umar. Tidaklah salah seorang di antara kita yang mendapati dunia melainkan dunia cenderung kepadanya, atau sebaliknya dia cenderung kepada dunia. Rata-rata seperti itu. Ya, kita akui. Naam. Illa Ibnu Umar, kecuali Abdullah bin Umar. Saking begitu beliau mementingkan perkara-perkara yang lebih besar dari itu, sampai-sampai mungkin tidak tertoleh kepada urusan dunia. Nampaknya demikian, wallahu taala a'lam. Naam. Begitu pujian Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Berkata lagi Ibnu Musayyib. Ibnul Musayyib ini seorang ulama di kalangan tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Naam. Mata yaum mata wa ma fil ardi ahabbu ilayya an alqa Allah bimithli amali minhu. Kematian di hari yang mana mati semuanya dan yang termasuk di muka bumi ini lebih aku cintai untuk bertemu dengan Allah Jalla wa'ala seperti amalan dia, amalan beliau, maksudnya Abdullah ibn Umar. Saya kepingin mati, saya kepingin bertemu dengan Allah Jalla wa'ala bimithli amalihi minhu, seperti amalannya. Nah, ditambah lagi, kalau tadi dari kalangan tabi'in, berikutnya dari kalangan para ulama. Generasinya sudah mulai tambah pada generasi berikutnya, yaitu Imam Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullah menyebutkan aftan nas sittina sana. Beliau berfatwa kepada umat 60 tahun lamanya. Menunjukkan apa? Keilmuannya. Tidak diperkenankan seseorang berfatwa kecuali memiliki ilmu. Nah, maka barulah bisa berfatwa setelah seseorang tadi matang keilmuannya. Nah, beliau berfatwa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umat itu lamanya 60 tahun. Beliau membebaskan 6.000 orang atau lebih. Nah, beliau wafat setelah haji pada tahun 73 Hijriah. Itulah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sini tergambarlah kepada kita secara sanadnya, nah, setidaknya dari penulis kitab ini, yakni Al-Imam Bukhari, kemudian ke atasnya siapa? Adam bin Abi Iyas, kemudian meriwayatkan dari atasnya dari gurunya siapa? Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah ibn Hajjaj meriwayatkan dari Ya'la bin Abi bin Atha, kemudian Ya'la bin Abi Atha meriwayatkan dari ayahnya lagi, ayahnya meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal usul seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur yang jelas periwayatan. Tidak mungkin kemudian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, mesti ada yang membawakan. Sementara yang membawakan, yang meriwayatkan tadi adalah masing-masing orangnya harus diteliti. Itulah keilmuan di dalam Islam, begitu ilmiahnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang dengan kita tahu secara detail, baik dari sisi yang meriwayatkannya sampai dari sisi redaksi atau matan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, semakin menguatkan, memantapkan kita di dalam mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan wahyu Allah Jalla wa Ala yang kedua yang kita wajib diperintah untuk mengamalkannya. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas, wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.